Prof, kalau tadi yang 10 ini yang thought provoking ya. Saya jadi pengen tahu yang tidak thought provoking yang seperti apa, Prof? Nah, pengen tahu? Pengen tahu apa enggak? Yes. Oke. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Bisa stop dulu? Stop ya. Ya. Jadi judul-judul yang tidak memberi inspirasi kepada pembaca, contohnya ya, pengaruh misalnya ya, pengaruh Edmundo terhadap minat membaca itu tidak memberi inspirasi, kesalahan berlogika. Paham maksud saya? Nggak mungkin Edmundo itu bisa apa berpengaruh terhadap minat baca. Tidak ada jalurnya. Jadi tidak. Jadi bisa juga tidak masuk akal. Yang kedua, ya tidak jelas. Misalnya variabel ini ke variabel ini. Variabel ini mempengaruhi variabel ini. Itu tidak ada landasan. Yang pertama, bisa juga tidak ada landasan teorinya. Tidak ada landasan konseptualnya. Tidak ada landasan empiris. Itu Mas. Silakan. Atau masnya bidang apa? Saya di pembelajaran bahasa Inggris, Prof. Pembelajaran bahasa Inggris. Coba Mas lihat di Sinta 2 di pendidikan bahasa Inggris. Itu banyak judul-judul yang enggak masuk akal. Silakan Anda lihat. Boleh Mas misalnya itu kan banyak judul-judul yang nggak masuk akal, terutama di skripsi, tesis, dan di jurnal-jurnal yang ada di bahasa Inggris. Silakan Anda bisa telusuri di sana. Tapi saya tidak ingin menunjukkan jurnal, nanti Anda apa saya nanti dipolisikan. Oh ini katanya pembicara ini nanti nggak masuk akal ini, dipolisikan aja nih Handoyo. Padahal saya ingin Indonesia itu luar biasa teman-teman, supaya kita itu betul-betul membanggakan Indonesia, membanggakan institusi kita. Itu Mas. Silakan ada pertanyaan lagi. Atau mungkin Mas tunjukkan aja punyanya manusia Mas bisa. Ya Mbak Anita ya. Ya Mbak Anita. Mbak Anita. Ya Prof, gimana? Biar tidak menyinggung yang lainnya, boleh enggak ya, Mas? Ya. Oh, saya mendapatkan judul ini. Kira-kira gimana? Memenuhi standar enggak atau bisa. Oh, kalau sesi konsultasi sebentar saja supaya materi inti tidak terlewatkan. Oke. Silakan. Misalnya ada yang mau konsultasi. Silakan, teman-teman. Jadi biar lebih enak kan setiap orang punya kasus yang beragam. Kasus yang berbeda. Silakan. Silakan, teman-teman. Saya punya judul. Saya melakukan penelitian di Indonesia, Belanda, dan Perancis. Saya bisa untuk apa ya? Jadi judulnya gini, the differences kurang lebih seperti ini ya, karena judulnya saya belum membuka arus saya, the differences in developing affective domain in Indonesia, France, and the Netherlands. Udah. Ya, maksudnya perbedaan affective apa ini dalam kasus apa ini sih? Gini, jadi bagaimana Indonesia, Belanda, dan Prancis itu berbeda dalam mengembangkan afektif peserta didik dalam bidang musik. Oh, musik ya, di pendidikan musik. Iya. Pendidikan musik ya? Iya. Ya, bisa. Jadi bagaimana, tapi harus di ini, nanti harus ada spesifiknya, misalnya kasus pendidikan musik. Supaya pembaca internasional itu tahu ini konteksnya di mana. Gitu, Bu, ya. Oh begitu, ya. Ya kalau nggak bisa kan kita bicara afektif di pendidikan kan banyak pendidikan sains, pendidikan musik, pendidikan bahasa. Ya betul kan? Jadi supaya lebih spesifikasikan yang jelas ketika seseorang lihat judul atau ibu, oh ini jelas ini domainnya di pendidikan musik. Gitu ya? Ya terima kasih. Nah, untuk pendidikan musik ya, jurnal yang tidak berbayar. Saya sarankan di sini. Bentar ya. Kalau Anda di pendidikan music, jadi saran saya, ini saran saya ya. ini Ibu bisa masuk ke jurnal ini. Mantap ini jurnal top, jurnal gratis, tidak berbayar. Bisa saya share, coba ya saya share di sini. Ibu, Bapak bisa lihat ini? Ada apa di sini? Atau saya... Ya, ada itu, jurnal research in... Ini mantap, Bu. Jurnal ini tidak berbayar 1% pun. Jadi tidak tidak biaya publikasi. Gratis ini. Ya? Di sini, Bu, ya? Di sini. Atau saya kasih link ya, biar Ibu nanti bisa mengaksesnya. Bisa nanti. Ini, Bu, ya? Kasih, ya. Oke. Ya, pendidikan musik. Di situ, Bu. Kalau misalnya, apakah harus, misalnya saya orang pendidikan musik, apakah harus di jurnal pendidikan musik? Bisa. Yang generik, yang namanya jurnal ilmu sosial. Karena di jurnal ilmu sosial itu mencakup semua dimensi-dimensi disipliner atau ilmu sosial. Ya, ya silakan. Jadi teman-teman, kalau Anda tanya dulu, Anda dari prodi mana? Bidang Anda apa, sehingga mungkin mudah ya untuk jadi tidak ada salah komunikasi di sini. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan lagi. Untuk jurnal tidak berbayar, banyak olahraga ya. Nah, kebetulan saya di UPI, ini Prof. Siswanto ini jelas, pernah nggak kita berkomunikasi ya, Prof. Siswanto? 2 tahun yang lalu lah ya. Sis nampaknya tidak di tempat ini. Ya, kebetulan 2 tahun yang lalu beliau kontak saya. Beliau di bidang olahraga ya Mbak Anita? Iya, Prof. Di bidang sport science, Prof. Nah, pernah ya kita berkomunikasi. Kayaknya pernah deh, jenengan WA saya. Saya diminta untuk di UNY 3 minggu atau, tapi saya nggak bisa karena saya ketika itu di Cina saya riwa-riwi. Kenapa? Karena Prof. Sis itu tahunya dari UPI. Kebetulan di bidang olahraga. Dan banyak yang berhasil di bawah bimbingan saya. Tidak berbayar. Pendidikan olahraga. Seperti ini. Contohnya, ya seperti ini. Boleh ya? Contoh. Boleh, Prof. Oke. Jadi gini teman-teman, saya itu maaf ya teman-teman ya, terus terang ya. Teman-teman masih belum tahu saya ya. Kalau tahu saya, itu saya seperti durian, tahu ya. Tajam di luar, tapi lembut di dalam. Teman-teman belum tahu saya sebenarnya, serius. Tanyakan ke Mbak Anita. Kalau Anda tahu saya, pasti Anda menyesal. Saya itu serius, saya itu tidak ada niatan untuk menjelekan oknum atau menjelekan UNJ. Enggak. Kasihan UNJ ini. Kalau kita, maaf ya, kita betul-betul membawa nama reputasi UNJ. Bukan berat. Ini dari saya betul. Untuk pendidikan jasmani ya dan olahraga. Ntar ya, teman-teman. Banyak kok. Jadi kalau teman-teman ikut komunitas saya, kalau Anda tertarik ya, tertarik, Prof, saya ingin tertarik komunitas Mas Handoyo. Saya ingin publikasi yang tidak berbayar. Saya akan belajar di komunitas, bisa. Nanti saya kasih linknya, kalau Anda tertarik dengan saya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu Mbak Anita itu salah satu ikut komunitas saya, Mbak Anita itu. Coba kita ini lihat ya. Saya ini ya, bisa saya share? Bisa ya? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Nah, bisa, Prof. Bisa, jurnal Prof. Ini, Jurnal Pendidikan Jasmani Eropa, SAGE. Gratis ini. Terus, misalnya, ini, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Olahraga. Gratis ini. Ini gratis ini. Tidak memodes 1% pun. Ya? Pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk yang pendidikan jasmani dan olahraga, jurnalnya spesifik memang sedikit. Saran saya adalah ke jurnal pendidikan secara umum. Itu nerima nanti. Ya, itu saran saya. Karena jurnal pendidikan jasmani dan olahraga itu sedikit. Anda bisa masuk ke pendidikan secara umum. Ya, itu. Mas. Terus, kepelatihan olahraga. Nah, jurnal kepelatihan olahraga nanti ada yang disebut dengan jurnal ini. Ya. Saya akan... Saya mau share. Ini, Mas, dengan kata kunci ini. Jadi, Anda bisa ke education and training. Ini fokus ke pelatihan, baik itu pelatihan olahraga maupun atau untuk jurnal pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini gratis. Gratis, ini gratis. Tapi ini untuk autis atau disip, ini enggak. Kalau Anda melatih anak-anak autis, orang-orang autis bisa masuk jurnal ini. Tapi yang umumnya nomor 1, nomor 3, bisa juga ini nomor 4 APA. Ini bagus ini, jurnal punyanya APA. Mantap, ini di berbasis di Amerika. Atau bisa punyanya Springer. Mantap. Ya, oke. Okay. Jadi teman-teman, gini. Jadi saran saya, jadi teman-teman silakan Anda kalau saya ya. Jadi ini kan hanya sebagai perkenalannya. Jadi kebetulan si hari ini bagaimana nulis judul, abstrak dan pendahuluan. Stop dulu ya. Oke, okay. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Nanti teman-teman saya akan share komunitas yang saya bina sehingga teman-teman bisa nanti apa membuka wawasan, membuka kerjasama, membuka kolaborasi dengan dosen yang saya bina selama 5 tahun terakhir ini di Indonesia. Oke, saya lanjut ya, Mbak Anita, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaannya. Ya, silakan Prof, lanjut aja. Oke, kita lanjut, saya lanjut ya. Jadi ini kita semacam mau judul ya. Terus berikutnya lanjut. Jadi teman-teman, ketika kita bicara sih reframes judul-judul teks mentor. Dengan cara apa? Memodifikasi lexis, ya. Memodifikasi gramatik, pasangan lebih rendah, memodifikasi kedua, mencat kebiasaan pasangan sebagai karakter. Oke. Okay. Terus berikutnya kita lihat contoh ya. Contoh ya. Ini kan contoh. Misalnya saya mau meng-ATM, amati modifikasi tiru. Misalnya ya. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi, ATM. Misalnya judul aslinya ini. Misalnya, Anda bisa modifikasi. Misalnya, Anda di bidang sastra. Judulnya begini. Teng dong. Ini sastra. Kalau jenengan di bidang sastra. Apa? Saya meneliti tentang sikap mahasiswa Indonesia terhadap apa? Novel percintaan Amerika yang paling muda. Ini kalau Anda di bidang sastra. Enggak, saya di bidang teknologi kayak begini. Kalau Anda di teknologi pendidikan. Itu teman-teman, ini cara modifikasi. Terus yang kedua, kalau Anda di bidang akuntansi. Ini modifikasi. Ini contoh aja sih. Oh, misalnya saya ke misalnya saya fokusnya ke akuntansi aktual. Jadi tinggal mengeksplorasi diganti menjadi explore. Persepsi mahasiswa terhadap akuntansi aktual, studi eksploratif. Kalau di sini studi lintas budaya. Kalau di konteks ini studi eksploratif. Teknik sipil, bagaimana teknik sipil? Ya saya akan menggunakan kata investigating, misalnya persepsi mahasiswa teknik sipil terhadap bangunan tahan gempa. Studi survei eksploratif di Indonesia. Ya, kalau Anda teknik sipil, gimana? Teman-teman. Jadi judul ini sebenarnya ya lintas modifikasi, enggak plagiat. Enggak plagiat modifikasi. Enggak plagiat. Loh kata-katanya sama. Coba. Persepsi ya sama, konstruknya kan sama. Enggak. Coba Anda paraphrase. Saya ingin misalnya silakan cognition silakan Anda, tapi ini tidak plagiat. Tidak plagiat, bukan plagiat. Oke, ada pertanyaan teman di sini. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada. Terus tanya Prof untuk ya. Yang ini yang modifikasi ini. Kan tadi tidak plagiat ya, Prof. Kan ini, ya. Supaya fokusnya berbeda begitu gimana, Prof? Ya kan jelas berbeda atau coba? Kan berbeda. Coba. Yang akuntansi fokusnya apa? Akuntansi akrual. Yang satunya dia pakai studi eksploratif. Beda desainnya. Beda fokusnya. Yang teknik sipil, beda partisipannya. Kalau ini apa? Mahasiswa teknik sipil. Persepsinya kan sama. Satu lain. Ini kan domain. Domain jangan diparafrase, lucu aja. Domain. Terus ini apa? Fokusnya beda. Yang akuntansi aktual, yang satu apa? Bangunan tahan gempa. Beda jauh. Yang satunya studi eksploratif, yang satunya studi survei eksploratif. Beda. Beda desainnya. Apakah ini plagiat? Enggak. Ini kreativitas. Plagiat. Beda. Bukan plagiat ini. Oke. Silakan. Gak ada? Oke, saya lanjut ya. Terus berikutnya. Berikutnya. Oh, ini ada Mas Heri, silakan Mas Heri. Angkat tangan ya. Silakan. Halo. Mbak Anita mungkin ada yang tanya, silakan Mbak Anita. Baik. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mohon Prof minta tolong umpan balik judul berikutnya. Bagaimana? Mantap, Mas. Ini punya siapa ini? Mas Bagus. Bagaimana analisis semiotik terhadap iklan rokok? Boleh jurnalnya disebut dengan jurnal semiotika sosial. Journal of Social Semiotics. Ada di situ. Terbitan Taylor and Francis. Mas. Oke. Lagi. Tes. Ada pertanyaan lagi? Mbak Anita mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya? Tidak ada, Prof. Kalau ada, dikit. Tapi ini tidak ada. Dilanjut saja, Prof. Lanjut. Oh, ini ada chat saya pribadi, enggak langsung. Ini ada di chat saya, Mbak. Saya akan layani dulu. Oh, iya. Sebenarnya harus di posting umum. Ya. Media mantap ini, Mbak Sip. Ini bisa nanti di jurnal literasi punyanya Fitch. Jadi ada yang dengan literacy journals. Ini punyanya Fitch. Mantap, tidak berbayar, gratis. Ini nampaknya anu Mbak Anita. Teman-teman ini nampaknya banyak yang ingin bertanya tapi mungkin malu atau apa ya, atau mungkin gini, setelah saya jelaskan bagaimana menulis abstrak, mungkin Mbak Anita biar nggak jenuh ya, Mbak Anita, mungkin sistem konsultasi ya Mbak Anita. Ya Mbak Anita ya. Halo. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi bagaimana menulis abstrak, jadi menulis abstrak itu berapa kata sih normalnya, bergantung gaya selingkung jurnal. Ada yang mendaki 80 kata minimal, atau bahkan minimal ada yang mendaki 40 kata. Ada yang maksimal mengendaki 100 kata, ada yang mengendaki 150 kata, ada yang mengendaki 200 kata, atau bahkan ada yang memperboleh sampai 250 kata. Ini bergantung apa? Bergantung gaya selingkuh jurnal yang Anda target. Ya. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Gak ada. Oke. Lanjut, abstrak. Bagaimana menulis abstrak? Menulis abstrak, ya kan? Menulis abstrak itu ada move-nya. Ada semacam alur retorikanya. Ada strukturnya. Mas, berapa gaya penulisan abstrak? Banyak gaya. Ada 17 jenis gaya penulisan abstrak. 17 jenis, teman. Tidak hanya satu saja. 17 jenis, 17 versi penulisan abstrak untuk jurnal. Ataupun jurnal lokal, sama kan, jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal sintra 1, 2, sampai 6, bahkan terindeks fokus 1 sampai 4, itu gaya penulisan abstraknya itu beragam. Tidak satu atau tiga, itu tidak monoton. Kita lihat gaya yang pertama yuk. Ini punya siapa teman-teman? Teman-teman? Tes-tes. Ini punya siapa ini? Punya Prof. Handoyo. Jadi guru yang baik itu memberi contoh yang baik. Misalnya contoh punya saya. Kira-kira punya saya itu jurnalnya Q berapa ya? Coba Anda cek. Q berapa di situ? Asian Englishes. Kalau kita lihat di judul teman-teman. Di judul ya. Di judul saya, dua kolega saya dari Cina, dari Saudi. Fokusnya kita adalah mengkaji tentang identitas profesional guru bahasa. Dalam konteks apa? Global Englishes. Fokusnya, konteksnya ini. Terus titik dua, apa ini? Ini disebut dengan anekdot. Ini yang ada di tata. Kami adalah guru bahasa Inggris yang harus diakui. Ini kita guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris beneran. Coba kita lihat bagaimana retorika saya nulis abstrak. Kita nulis abstrak. Yuk. Pertama. Teng-teng. Ini judul dulu ya. Yang pertama adalah kita mulai dari research gap. Research gap itu versi yang pertama ini banyak yang ditulis oleh penulis di beragam lintas disipliner. Meskipun, ada nggak? Meskipun identitas profesional guru banyak didiskusikan, banyak dilaporkan di pendidikan guru dan pendidikan bahasa, sedikit, nah ini gap. Jadi meskipun itu konsensif namanya. Konsensif itu hal yang bertentangan. Sedikit bukti empiris mengacu bagaimana guru bahasa mengkonstruksi identitas profesional mereka sebagai praktisi bahasa Inggris yang biasa ini betul-betul diakui sebagai dosen bahasa Inggris, sebagaimana mereka mengamati dan mengalami pentingnya bahasa Inggris sebagai apa? Lingua franca global. Sudah ada gap riset, ada tujuan. Gap riset. Terus berikutnya. Move yang kedua. Desain risetnya saya pakai apa teman-teman? Desain risetnya pakai apa teman-teman? Desain risetnya pakai naratif. Studi kasus naratif. Apa itu studi kasus naratif? Studi kasus naratif itu cerita. Jadi pendekatannya kita pakai teknik wawancara, terus mereka bercerita pengalaman mereka. Jadi di sini untuk ini artikel ini melaporkan studi kasus naratif yang mengkaji apa? Bagaimana dosen bahasa Inggris di Cina mengkonstruk dan menegosiasi identitas profesional mereka sebagai praktisi bahasa Inggris yang harus diakui bahwa ini saya memang dosen bahasa Inggris. Terus mengacu kepada teori, nah ini disebut dengan theoretical framing. Jadi teorinya itu apa? Saya menggunakan teori apa untuk menganalisis data naratif tadi? Oh ya, meskipun cerita itu kan bukan cerita, kan kebanyakan orang subjektif. Iya, memang cerita itu nggak pernah objektif. Data itu selalu subjektif di ilmu sosial. Subjektif. Nah, bagaimana data yang subjektif ini kita kasih frame. Frame apa? Teori. Saya menggunakan, kita menggunakan teori identitas. Terus berikutnya, datanya seperti apa? Nah, gitu. Menampilkan data. Terus, terakhir, move yang terakhir, implikasinya apa? Jadi ada gap, riset, tujuan, desain riset, teorinya pakai apa, data wawancaranya bagaimana, temuannya kayak apa, terus implikasi risetnya seperti apa. Ini versi yang pertama, versi yang saya suka ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan versi yang lain. Oke. Gimana teman? Oke. Izin bertanya, Prof.